Okay. Yeah. Kali ini satu buah lagu juga request dari panitia. Saya turutin bersama New Falapa langsung saja sambil menyingkat waktu. A'a Denan. Spesial untuk teman-teman panitia dari Mitra Manunggal.